Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih. وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. Tayyib. Jadi sebelum kita melanjutkan pepatah yang barakallahu fikum sudah lama ya, barakallahu fikum, dan mungkin sudah hampir saya lupakan. Nah, sempat pernah dengar, tidak sesering pepatah-pepatah yang pernah saya sebutkan. Menang jadi arang, kalah jadi abu. Jadi di situ ada pesan untuk kita semua, barakallahu fikum, yang namanya pertengkaran, ya, perseteruan, apalagi di kalangan ikhwan, di kalangan para talabah, barakallahu fikum, apalagi kita masuk ke dalam tingkatan yang lebih besar, ya, asatidah, barakallahu fikum, na'am, itu benar-benar akan membawa kerugian kepada kedua belah pihak, entah dia menang atau kalah. Iya. Nah, yang menang ya ada sisi kerugian yang dia dapatkan, yang kalah ya juga demikian. Nah, dan tidak jarang menimbulkan penyesalan. Seperti yang terjadi pada dua anak Adam, ya, dalam Israiliyat dikatakan Qabil dan Habil, dalam perseteruan barakallahu fikum keduanya, na'am barakallahu fikum, ketika dia berhasil melampiaskan rasa iri hasad kepada saudaranya, tewas. Setelah itu dia menyesal. Ya, itu namanya barakallahu fikum, menang ya tetap jadi arang, barakallahu fikum. Nah, kalah. Nah, ya, jadi itu pesan yang sangat bijak untuk kita semua. Ya. Jadi kita jangan melupakan bahwasanya dalam pertengkaran kita, perseteruan kita dengan saudara-saudara kita itu pasti akan menghasilkan kerugian. Dan memang ketika kita sedang marah, syaitan tidak menampakkan kerugian itu. Yang nampak bagi kita hanya keuntungan. Ya, pokoknya fulan harus saya habisi dia. Fulan harus saya barakallahu fikum, ya. Bunuh. Ya, entah membunuh fisiknya atau karakternya. Barakallahu fikum. Nah. Baik. Dan baru akan nampak bagi dia kerugian-kerugian tadi setelah apa? Kelar, ya, dapat hasilnya. Nah, menang jadi arang, kalah jadi abu. Catat ini ya, pepatah yang bagus, saudara-saudara. Nah, baik. Kita lanjutkan, barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. قال الإمام الأجري رحمه الله تعالى قال محمد ابن الحسين beliau sendiri وفي حديث آدم مع موسى عليهما السلام حجة قوية أن القرآن كلام الله ليس بمخلوق وسنذكره إن شاء الله تعالى. Kata beliau, beliau menambahkan sisi argumen yang lain, ya, yang menguatkan akidah ahli sunnah bahwasanya Al-Quran kalamullah bukan makhluk. Pada hadis barakallahu fikum, dialog antara Adam dan Nabi Musa alaihissalam, terdapat hujah, terdapat argumentasi yang sangat kuat bahwa Quran itu adalah kalamullah dan dia bukan makhluk. Kami akan menyebutkannya insyaallah ta'ala. Qala al-imam al-ajuri rahimahullahu ta'ala, haddathana abul abbasi Abdullah ibnu Saqr, atau Saqr, nah, Abdullah ibnu Saqri as-Sukkari, qala haddathana Ibrahim ibnu al-Mundhir al-Hizami, qala haddathana Abdullah ibnu Wahbin. Beliau membawakan sanad yang lain. Qala haddatsana Abu Bakar ibnu Abi Daud. Qala haddatsana Ahmad ibnu Shalih al-Misri wa Abu Tahir Ahmad ibnu Amr. Qala, keduanya berkata, haddatsana ibnu Wahbin. Bercerita kepada kami ibnu Wahab. Nah, ini ya, sanad yang kedua. Sanad yang ketiga. Qala al-Imam al-Ajuri rahimahullahu taala wa akhbarana al-Firyabi. Qala haddatsana Abu Mas'udin Ahmad ibn al-Furati. Qala Asbaghu ibn al-Faraj. Qala haddatsana Abdullah ibn Wahb. Nah, jadi semuanya madarnya kembali kepada Abdullah bin Wahab. Qala Abdullah mengatakan, haddathana Hisham ibn Sa'din an Zaid ibn Aslam an abihi an Umar radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Hadal hadith barakallahu fikum, selain dikeluarkan oleh Imam Al-Ajuri, akhrajahu Abu Daud, dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dalam sunan beliau, hadith nomor 4702. Kemudian juga Abu Ya'la, hadis nomor 234. Abu Ya'la dengan nomor 243. Ibnu Khuzaimah dalam At-Tauhid, ya. Naam. Halaman 94. Tayyib. Qala Ibnu Abdul Bar fil istidkar. Qala Ibnu Abdul Bar fil istidkar. Jilid 7 halaman 261. Naam. Kata beliau, hasanun sahihul alfaz wasiyaqah. Hasanun sahihul alfazi wasiyaqati. Hadisnya hasan dan bagus lafaz dan konteks atau redaksinya. Kala Syekh Al-Albani, berkata Syekh Al-Albani dalam As-Sahihah atau silsilah Al-Ahadith As-Sahihah. Naam, disingkat dengan As-Sahihah. Hadith nomor 1702. Qala Syekh Al-Albani fi Shahiha hadis nomor 1702, kata beliau, hadza isnadun hasanun. Hadza isnadun hasanun. Rijaluhu thiqatun. Rijaluhu thiqatun. Rijalu asy-syaikhaini. Rijalu asy-syaikhaini. Rijalu asy-syaikhaini. Naam, rijaluhu thiqatun, rijalu asy-syaikhaini. Ghairu Hisham ibnu Sa'din. Ghairu Hisham ibni Sa'din. Kecuali satu rawi, yaitu Hisham bin Sa'd. Wahuwa saduqun lahu awham. Wahuwa saduqun lahu awham. Nah, barakallahu'alaikum. Tayyib. Sehingga atas dasar inilah Syekh Al-Albani mengatakan Hasan. Karena di situ ada barakallahu fikum Hisham ibn Sa'ad. Nah, barakallahu fikum. Baik. Kita lanjutkan ya, bagaimana ceritanya Nabi Musa kok ketemu dengan Nabi Adam, padahal kan jaraknya jauh ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Musa alaihi salam qala ya Rabbi arina Adam alladhi akhrajana minal jannati. Nabi Musa berkata, sungguh Nabi Musa alaihi salam berkata, wahai Rabbku, tampakkanlah kepada kami sosok Nabi Adam yang telah mengeluarkan kami atau yang menyebabkan kami ya, naam, keluar dari jannah. Jadi Nabi Musa meminta kepada Allah dipertemukan dengan Nabi Adam. Ya Allah, wahai Rabbku, ya, pertemukanlah aku dengan Nabi Adam. Tampakkanlah kepada aku Nabi Adam telah membuat kami dikeluarkan dari surga. Fa'arahullahu ta'ala Adama. Maka Allah subhanahu wa ta'ala pun menampakkan Nabi Adam kepada Nabi Musa. Nah, akhirnya dua orang ini ketemu. Adam dan Musa bertemu. Faqala, maka Adam maka Musa berkata langsung, ya, bertanya kepada Adam, anta abuna Adam, apakah benar engkau adalah ayah kami yang bernama Adam? Faqala lahu Adamu na'am. Maka Nabi Adam mengatakan, iya, saya orangnya. Menunjukkan kedua orang ini sebelumnya belum pernah berjumpa. Ya, hanya tahu nama saja, tapi sosoknya seperti apa belum pernah ketemu. Makanya Nabi Musa bertanya, apakah benar ya, jenengan adalah ayah kami yang bernama Adam. Engkau adalah ayah kami yang bernama Adam. Maka Nabi Adam mengatakan, iya, saya orangnya. Qala, Nabi Musa langsung meluapkan ya, apa yang menjadi ganjalan di hati beliau. Antallazi, tapi dengan adab. Dengan adab. Antal ladzi nafakhallahu fika min ruhihi wa 'allamakal asma'a kullaha wa amara malaikatahu fasajadu laka ini adab dalam munaqasyah, dalam al-jidal. Barakallahu fikum. Di mana Nabi Musa mengawali sebelum dia mengajukan beberapa pertanyaan dengan menyebutkan keutamaan-keutamaan ayahnya yang akan barakallahu fikum dia berdialog, berdiskusi dengannya. Engkau adalah orang yang Allah secara langsung meniupkan ruhnya padamu. Engkau adalah orang yang Allah ajarkan semua nama. Dan engkau adalah orang yang Allah perintahkan malaikat-malaikatnya untuk mereka sujud semua kepadamu. Benar engkau orangnya? Qala na'am. Nabi Adam mengatakan, ya, saya orangnya. Nah, barakallahu fikum. Itu adab. Setelah itu baru Nabi Musa bertanya apa yang menjadi ganjalan hati pada dirinya. Baikkan ya. Di situ salah satu adab, tata krama, budi pekerti yang patut kita tiru dari kalangan para anbiya. Barakallahu fikum. Nah, dalam barakallahu fikum diskusi ini, dalam perdebatan, nam ya harus tetap menjaga barakallahu fikum dan mengerti adab. Nah, ya. Jadi tidak barakallahu fikum, nam mengisi debat diskusi tersebut dengan kata-kata yang menunjukkan penghinaan, pelecehan, barakallahu fikum, na'am, atau merendahkan, ya, barakallahu fikum, na'am. Sama-sama muslim, satu keluarga besar, barakallahu fikum, apalagi sama-sama ahli sunnah, salafi, ya, na'am. Yang satu talibul ilmi, yang satu talibul ilmi, barakallahu fikum, na'am. Pelajarilah dari Nabi Musa dan Nabi Adam. Jadi enggak barakallahu fikum karena sudah terbawa emosi, ya. Naam, apalagi tambah bumbu-bumbu persengketaan sebelumnya, ada yang namanya sakit hati, akhirnya dilampiaskan dalam perdebatan tadi. Naam. Yang satu barakallahu fikum bilangnya, iya. Cebong, naam, hei cebong, naam, ya. Yang satu bilangnya codot, hei codot, nah, barakallahu fikum. Atau jangkrik, cowak curu, nah, barakallahu fikum. Hinaan-hinaan seperti itu, barakallahu fikum. Iya, padahal ya tadi, sama-sama orang Islam, barakallahu fikum ya, sama-sama orang Indonesia, barakallahu fikum, naam. Dalam perseteruan tadi, barakallahu fikum, atau membela satu pihak atau tokoh atau kelompok, ya sudah, ya ribut tadi. Nah, ya yang satu bilang cebong, yang satu bilang codot, yang satu bilang curu, yang satu bilang kecoa, barakallahu fikum. Nah, perang tadi. Setelah tahu hasilnya apa? Menang jadi arang, kalah jadi abu. Ya enggak? Padahal udah habis-habisan itu menghina orang. Barakallahu fikum. Selesai. Ya rugi semuanya. Baik kan ya? Nah, jadi itu adab yang diajarkan oleh para nabi. Nah, jadi disebutkan terlebih dahulu keutamaan-keutamaan Nabi Adam. Setelah itu baru Nabi Musa menyebutkan ganjalan hatinya. Kata Nabi Musa, "Fama hamaluka ala an akhrajtana wa nafsaka minal jannah." Ini pertanyaan yang sangat sensitif ya. Nah, ini kalau orang yang baperan, ini langsung marah. Apalagi yang ditanya ini bapak. Iya. Apa yang membuat engkau, membuat kami dan dirimu sendiri keluar atau dikeluarkan dari surga. Nah, apa yang membuat itu semua terjadi? Nah, oh ikhwan ya, dari seorang anak tanya kepada bapaknya, Pak, apa yang bapak sehingga kita harus diusir dari rumah ini, rumah yang penuh dengan kenangan. Nah, ya, barakallahu fikum. Nah, kalau bapaknya baperan, barakallahu fikum, ya bisa digampret itu anak. Ya, nah, anak kecil, ya, bau kencur, dia mengganggu. Nah, barakallahu fikum. Baik. Itu kalau tipe bapak yang barakallahu fikum ya, baperan tadi. Kita lihat bagaimana sikap hanun, ya, sikap kehangatan sosok seorang ayah yang ada pada Nabi Adam. Menyikapi pertanyaan anaknya, Nabi Musa. Pertanyaan yang sangat sensitif dan mungkin akan menyerang pribadi, ya, barakallahu fikum, syakhsiah beliau. Nah, dengan kesantunannya, dengan kehangatan seorang ayah, Nabi Adam bertanya, "Man anta?" Nah, ya. "Kui sopo le?" Nah, ya, "Kamu siapa?" Kan memang sebelumnya belum ketemu, Nabi Adam tiba-tiba dihadirkan, "Ini ada orang mau ngomong sama kamu." Nah, dihadirkan oleh Allah, Nabi Adam tiba-tiba di hadapan Nabi Musa. Paham ya? Coba barakallahu fikum, kalau antum berhadapan kondisi seperti itu, orang yang enggak antum kenal tiba-tiba tanya sama kamu, ya, "Kenapa kamu menyebabkan ini semua terjadi? Akhirnya kita diusir dari sini." Nah, kenapa? Nah, ini siapa orang, ya kan? Nah, kalau orang yang akalnya itu dangkal, langsung didamprat sama dia. Nah, "Kau siapa?" Ya, gitu. "Kau siapa?" Ya, baik. Jangan ikut campur urusan orang lah. Nah, tapi lihat Nabi Adam. Nah, barakallahu fikum. "Kamu siapa?" Ya. "Nah, kui sopo le?" "Kala ana Musa." Maka Nabi Musa berkata, "Saya adalah Musa." Nah, seperti Nabi Adam. Nabi Adam paham semua nama, ya. Nah, bahkan nama-nama keturunannya. Ada yang bernama Musa demikian-demikian. Langsung ngerti Nabi Adam. "Qala anta nabiyyu bani Israila. Anta alladhi kallamaka Allahu ta'ala min wara'i hijabin. Lam yaj'al bainaka wa bainahu rasulan min khalqihi." Nabi Adam berkata, "Oh, apakah engkau adalah nabinya Bani Israel? Apakah engkau orang yang Allah mengajaknya langsung berbicara, ya, tanpa di balik hijab, dan tidak menjadikan antara engkau dan dirinya satupun rasul dari kalangan makhluk yang menjadi perantara? Benar kamu orangnya? Kamu Musa yang menjadi nabinya Bani Israel? Kamu Musa yang langsung diajak bicara oleh Allah tanpa perantara? Benar kamu orangnya?" Nah, "Qala na'am." Musa berkata, "Ya, saya orangnya, Pak." Nah, ya, "Saya orangnya." "Qala fama wajadta fi kitabillahi ta'ala anna dhalika kana fi kitabillahi ta'ala qabla an ukhlaqa." Nah, ini cerdiknya Nabi Adam, ya, barakallahu fikum. Jadi manusia yang pintar-pintar itu sebenarnya ngambil dari kepintaran Nabi Adam hanya berapa persennya saja. Nah, barakallahu fikum. Manusia yang paling pintar itu ya Nabi Adam. Nah, Tayyib. Hanya dengan satu pertanyaan dan itu sudah cukup untuk membuat Nabi Musa tidak bisa berkata-kata. Langsung terdiam. Nah, kata Nabi Adam, apa yang kamu dapatkan di dalam kitabullah, kitab suci, maksudnya Taurat, ya? Wahai Musa, apa yang kamu dapatkan, apa yang kamu temukan, apa yang kamu baca di dalam kitab suci yang Allah turunkan kepadamu, ya? Kitab Taurat. Nah, bahwa kejadian itu, zalika, kejadian aku dikeluarkan dari surga itu, karena fi kitabillah, itu sudah tertulis di dalam kitabullah. Maksudnya apa? Lauhul mahfuz. Jadi kitabullah yang pertama itu Taurat, kitabullah yang kedua itu Lauhul Mahfuz. Ya. Nah, jadi apa yang disebutkan di dalam kitab sucimu bahwasanya aku keluar, dikeluarkan dari surga, itu sudah tertulis di dalam Lauhul Mahfuz. Jauh sebelum aku diciptakan. Nah, ya, 50 ribu tahun sebelum penciptaan alam sudah ada di Lauhul Mahfuz. Allah memerintahkan kepada Al-Qalam menulisnya. Baik. Artinya apa? Apakah kamu mau menyalahkan itu? Ya. Kejadian itu murni adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, apakah kamu ingin menyalahkan peristiwa itu? Paham? Kalau disalahkan berarti yang disalahkan adalah takdirnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fikum. Qala na'am. Maka Nabi Musa mengatakan iya. Ya. Itu yang tertulis di dalam kitab suciku. Qala falima talumuni fi syai'in sabaqa min ilmillahi ta'ala fihi al-qada'u qabli. Terus kenapa kamu mencela aku untuk suatu perkara yang telah didahului oleh ilmu Allah ketetapannya jauh sebelum aku diciptakan. Kamu mempermasalahkan itu, wahai Musa. Nah, padahal itu sudah jadi ketetapan Allah. Qala an-nabi inda dzalika, maka Nabi berkata setelah itu, fahajja Adamu Musa. Ya. Maka Nabi Adam pun barakallahu fikum mengalahkan Nabi Musa. Ai ghalaba, ya. Ai ghalabahu fil hujjah. Nabi Adam mengalahkan Nabi Musa barakallahu fikum. Dalam riwayat Ahmad dengan kalimat fahajjahu Adamu. Ini biar tidak bisa diseret, ya. Naam. Menunjukkan kalau fa'ilnya adalah Adam, maf'ulnya adalah Musa. Iya. Kalau tadi kan fahajja Adamu Musa, itu bisa saja kalau ada ingin yang menyelewengkannya, fahajja Adama Musa. Sebagaimana mereka ingin merubah kalamullah wa kallamallah. Ya, ha Musa taklima. Harusnya Allahu menjadi Allah. Paham kan ya? Mereka ganti harokatnya biar Nabi Musa yang mengajak bicara Allah. Nah, makanya di dalam ayat yang lain disebutkan dengan barallahu domir fasl fakallamahu rabbuhu. Nah, untuk memperjelas kalau yang mengajak bicara itu adalah Allah, bukan Nabi Musa. Nah, Pak Yohan ya. Jadi penambahan riwayat dari Imam Ahmad tadi penting agar tidak terjadi kesalahpahaman. Yang menang itu Nabi Adam, yang kalah adalah Nabi Musa. Fahajjahu Adamu. Nabi Musa ya, atau Nabi Adam mengalahkan hujahnya Nabi Musa. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Dari mana syahidnya? Kita baca keterangan dari barakallahu fikum Imam Al-Aljuri rahimahullahu taala. Qala Muhammad ibn al-Husain, itu lihat di kitabnya itu ada, fa in qala qailun, kalau ada yang bertanya, aina maudiul hujjati fima kulta, kalau ada yang tanya di mana tempat argumen untuk perkara yang kamu katakan, artinya dari sisi mana hadis ini dikatakan sebagai dalil Al-Quran kalamullah bukan makhluk. Nah, itu membutuhkan sekali lagi pemikiran yang dalam, ya, harus fokus. Qilalahu, katakan kepada orang yang bertanya tadi, qaulu Adama li Musa, yaitu pada pernyataan Nabi Adam kepada Nabi Musa, antallazi kallamakallahu miwara'i hijab. Nah, antallazi kallamakallahu miwara'i hijab. Walam baina wa bainahu rasulan min khalqihi. Pada pernyataan ini, engkau adalah orang yang Allah mengajakmu berbicara di balik hijab, dan Allah tidak menjadikan antara engkau dan dia seorang pun perantara dari kalangan makhluknya. Artinya ketika Nabi Musa berbicara dengan Allah itu langsung tanpa perantara. Wa innama kana bainahuma al-kalam, yang ada di antara keduanya adalah ucapan, berbincangan. Nah, fadalla atau fadulla ala anna kalamallahi ta'ala laisa bimakhluqin. Nah, maka menunjukkan bahwa kalamullah itu bukanlah makhluk. Ya, para rafiqum. Karena antara Nabi Musa dengan Allah itu hanya ada kalam. Paham? Di antara keduanya ada kalam. Nah, tadi dengan jelas dikatakan ada antara barakallahu fikum perantara dari kalangan makhluk. Paham enggak? Jadi antara Nabi Musa dengan Allah kalam. Paham ya? Dan dikatakan dalam nas bahwasanya antara Nabi Musa dengan Allah tidak ada makhluk. Berarti kalam ini bukan makhluk. Paham? Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Idh qala lam yaj'al bainaka wa bainahu rasulan min khalqihi. Karena di situ dikatakan, ya, Allah tidak menjadikan antara engkau dan dia seorang pun, ya, rasul, perantara. Nah, dari kalangan makhluknya. Nah, barakallahu fikum. Sehingga kalam itu bukanlah makhluk, karena dikatakan tidak ada perantara antara Allah dengan Nabi Musa makhluk. Nah, fatafahamu hada tafhamu insyaallah, maka hendaknya kalian pahami hal ini, kalian akan memahami permasalahan insyaallah. Barakallahu fikum. Naam, wallahu ta'ala alam bisawab. Tayyib. Intah, ya, selesai terkait dengan sisi argumentasinya. Baqiyah masih tersisa mungkin satu hal yang barakallahu fikum menjadi pertanyaan, apakah boleh bagi seseorang beralasan dengan takdir? Nah, ya, untuk barakallahu fikum maksiat yang dilakukan sebagaimana Nabi Adam, ya kan? Ketika ditanya Nabi Musa, kamu yang menyebabkan kami keluar dari surga, Nabi Musa berkata, Nabi Adam mengatakan, iki takdir. Ini sudah takdir. Nah, apakah memang demikian? Nah, akan kita jawab pada pertemuan berikutnya. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Barakallahu'alaikum. Subhanaka wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.